Iya, cedok celok sih, iya. Masa kono sih? Iya, apa sih? Tak sen purun. Purun. Penonton saya ki disune dol purun ora? Purun. Edot lambene dower kembung wong semeno kae. Lagunya ada Tak Sun Purun baru jaran goyang bersama Romansa News. Thank you.